50 languages. 28. 28. Di hotel. Pengaduan. Di hotel. Pengaduan. Pancuran airnya tidak berfungsi. Pancuran airnya tidak berfungsi. Air hangat tidak keluar. Air hangat tidak keluar. Dapatkah Anda memperbaikinya? Dapatkah Anda memperbaikinya? Tidak ada telepon di kamar. Tidak ada telepon di kamar. Tidak ada televisi di kamar. Tidak ada televisi di kamar. Kamarnya tidak memiliki balkon. Kamarnya tidak memiliki balkon. Kamarnya terlalu berisik. Kamarnya terlalu berisik. Kamarnya terlalu kecil. Kamarnya terlalu kecil. Kamarnya terlalu gelap. Kamarnya terlalu gelap. Mesin pemanasnya tidak berfungsi. Mesin pemanasnya tidak berfungsi. Pendingin ruangannya tidak berfungsi. Pendingin ruangannya tidak berfungsi. Televisinya rusak. Televisinya rusak. Saya tidak menyukainya. Saya tidak menyukainya. Itu terlalu mahal untuk saya. Itu terlalu mahal untuk saya. Apakah ada yang lebih murah? Apakah ada yang lebih murah? Apakah di sekitar sini ada hostel? Apakah di sekitar sini ada hostel? Apakah di sekitar sini ada rumah penginapan? Apakah di sekitar sini ada rumah penginapan? Apakah di sekitar sini ada restoran? Apakah di sekitar sini ada restoran? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.